Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, tak lupa kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bahagian ajaran dari agama kita, agar kita terus dapat dikarunia Allah kebaikan demi kebaikan. Tidak saja kesehatan, tapi seluruh yang kita dapati kehidupan di dunia ini, mudah-mudahan dengan puji syukur kita, kita dapat rahmat Allah yang berlipat ganda. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, seluruh pengikutnya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita kaji melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu ayat ketiga dari surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa janiyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Ayat ini adalah tentang perkawinan. Kesetaraan berlandaskan kesetaraan kemuliaan. Ini telah dicanangkan di dalam Al-Quran melalui wahyu ataupun kalamullah pada ayat ketiga dari surah An-Nur. Sudah dijelaskan di sini kesetaraan. Apa yang Allah katakan? Yaitu seorang perempuan ataupun laki-laki tidak boleh kawin melainkan dengan levelnya yang serupa, yaitu penzina yang perempuan atau laki-laki yang sering berbuat zina. Begitulah kebalikannya, atau dengan orang-orang musyrik. Ini adalah merupakan ketetapan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman? Disebabkan itu mesti ada makna yang tersirat di dalam, yang tersurat di dalam ayat ini. Yang tersurat adalah kita harus menjalankan perintah Allah sebagaimana yang digariskan, yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, bahwasanya sebuah kesetaraan kemuliaan yang dibikin Allah sehingga salah satunya tidak merasa lebih mulia dari yang lainnya. Seorang laki-laki penzina adalah orang hina, maka tidak layak baginya kecuali wanita yang juga hina sepertinya. Yaitu seorang wanita penzina juga, atau wanita yang jauh lebih hina darinya, yaitu wanita musyrik. Kemusyrikan lebih hina dari perzinaan. Zina adalah menyimpang dari tuntutan Allah, sedangkan syirik adalah kafir kepadanya. Apa yang berlaku terhadap perkawinan seorang laki-laki penzina juga berlaku sama bagi perkawinan perempuan penzina. Maka dalam hal ini ada sanggahan, yaitu apabila wanita yang berzina adalah muslimat, apakah boleh dikawini oleh laki-laki musyrik? Ada asumsi bahwa hukuman ini hanya ditujukan sebagai suatu gambaran yang buruk dan bukan berarti pembolehan. Karena apa? Karena seorang wanita muslimat tidak boleh menikahi seorang yang musyrik selamanya. Kenapa? Karena itu sudah lain agamanya. Kalau sudah lain agamanya, akad nikahnya pun berbeda. Dalam Islam, akad nikah yang sah itu kalau keyakinannya sama dan agamanya sama, baru sahlah akad nikahnya. Maka ini dalam hal ini adalah tidak bisa ditawar-menawar dalam hal ini, karena sudah digariskan dalam Islam. Maka dikatakan di sini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, supaya ada status sosial untuk menjaga hati dan perasaan satu sama lainnya, sehingga dapat menjaga kesetaraan mulia yang sudah Allah gariskan dalam Al-Qur'an. Maka dalam kesempatan ini sudah ada di studio Dr. Haji Zainal Arifin yang akan membahasnya lebih dalam lagi, bagaimana kesetaraan yang mulia yang sudah digariskan Allah di dalam Al-Qur'an. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Islam menerima adanya kebersihan seksual bagi laki-laki dan perempuan. Di setiap waktu kebersihan seksual itu dijaga. Sebelum perkawinan, selama dalam usia perkawinan, atau sesudah putusnya hubungan perkawinan, semuanya Islam menginginkan unsur kehormatan dipertahankan di antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang melakukan perbuatan terlarang itu akan dikeluarkan dari lingkungan perkawinan laki-laki dan perempuan terhormat. Inilah inspirasi dari ayat yang ketiga. Allah mengatakan perempuan laki-laki penzina tidak akan menikahi kecuali dengan perempuan penzina atau musyrikah. Karena apa? Dalam pandangan Islam, musyrik itu tercela. Musyrik itu menodai kehormatan diri. Maka penzina juga sama, ternoda, kotor, jorok. Walaupun penampilannya bagus, tetapi secara hakikat moral dia telah terhina. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, penzina menikahi sesama, penzina laki-laki menikahi perempuan penzina, penzina perempuan menikahi laki-laki penzina, atau laki-laki penzina menikahi musyrikah, dan perempuan penzina menikahi laki-laki musyrik. Artinya apa? Artinya Islam itu agama yang terhormat. Pernikahan itu mengangkat dan menghormatkan dan menempatkan diri kita pada derajat yang terhormat. Maka jangan jatuhkan kehormatan itu dengan perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan Allah di ayat yang lain, al-khabisat lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, An-Nur ayat 26. Perempuan yang bejat moralnya akan bertemu dengan laki-laki yang bejat moralnya. Laki-laki yang bejat moralnya akan bertemu, akan menikahi perempuan yang bejat moralnya. Perempuan yang baik-baik akan menikahi laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik, yang at-tayyibun, akan menikahi perempuan yang thayyibat. Kecuali jika penzina ini sudah bertobat dan sudah masuk dalam lingkungan Islam, maka dia layak untuk menjadi orang baik. Pada waktu itu dia layak untuk menikahi laki-laki, kalau dia seorang perempuan, laki-laki yang baik. Kalau dia seorang laki-laki penzina yang sudah bertobat, layak untuk menikahi perempuan yang baik. Ini yang dapat kita sampaikan. Ya, kesimpulan dari ayat ini yang kita kaji adalah bahwa Allah sudah meletakkan 14 abad yang silam, yaitu kesetaraan melalui dari pernikahan ataupun perkawinan, supaya level yang sudah ditentukan, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk, sudah menjadikan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sejalan bersama di dalam kehidupan ini, agar satu dengan yang lain saling menutupi, sehingga kita dapat menjadikan kehidupan ini dengan kesetaraan mulia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Karena seseorang itu kalau dipaksakan sesuatu yang bukan menjadi disiplin ilmunya, maka itu adalah hal yang tidak akan terjadi, pekerjaan yang tidak akan terjadi. Tapi ketika dia memahami, itu akan dapat terjadi. Maka selalulah dikatakan dalam Islam itu, annasu a'da'u majahilu, orang lain akan menjadi musuh bagi yang lain karena disebabkan tidak diketahuinya. Tentunya inilah yang menjadikan diri kita sangat membahagiakan Allah saja jauh lebih dari daripada itu untuk memberikan apa sebuah kesetaraan. Maka pengharaman pun terjadi, pengharaman zina adalah sebab sucinya keturunan. Ujungnya khalifah Allah di muka bumi ini adalah suci unsur keturunannya, di bawah kasih sayang orang tuanya, memiliki kehangatan keluarga, tidak dicampuri dengan nafsu, karena dia berasal dari sebuah rumah yang baik, suci dan bersih. Makanya di ayat yang terakhir itu dikatakan, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.